Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 8 sampai dengan 11 Februari alhamdulillah telah selesai dengan dinamika yang cukup baik dan semua berjalan lancar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing bangsa ini pada keriduannya. Kongres Umat Islam Indonesia sekarang ini adalah tantangan yang begitu berat jika Majelis Syura yang sudah ditetapkan di dalam komisi politik ini tidak digarap baik-baik oleh badan pekerja sebagaimana pernah lalai dari KUI ke-5 yang tidak ada progres secara terukur dan evaluasi secara jelas tentang hasil kongres yang ke-5. Saya juga mengkhawatirkan, tetapi ini sekaligus menjadi tanggung jawab saya dan kita semua umat Islam, bagaimana menindaklanjuti hasil rekomendasi kongres yang menekankan pada kekuatan penguatan politik, ekonomi, dan sosial budaya Islam Indonesia. Alhamdulillah sudah ada payung Majelis Syura. Mudah-mudahan ini bisa menjadi payung umat, dan semoga ada badan pekerja yang sungguh-sungguh bekerja. Bekerja bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan cari proyek, bukan kepentingan jabatan, bukan untuk kepentingan dunia, tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bekerja untuk umat Islam dan mati untuk Islam. Gairah hasil kongres ini akan bisa terlaksana jika orang yang bekerja untuk Islam ini tidak hanya sebatas wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sebagai seorang, kecuali kamu sebagai seorang muslim. Kalau hanya mati sebagai muslim, sebagai pribadi, ya terlalu egois. Tapi mati untuk Islam, mati untuk umat Islam, itu saya kira yang harus dilakukan oleh setiap khatib. Untuk jamaah, okay, dia bisa mati sebagai seorang muslim sudah bagus, tapi sebagai khatib dia harus mati untuk umat Islam. Mental seperti ini yang bisa membawa aspirasi kongres. Mental seperti itu yang harus dimiliki oleh badan pekerja kongres. Di tengah dinamika keterpecah belahan umat, hampir mustahil memang secara logika menyatukan umat yang terpecah ini. Tapi kalau bukan karena energi, tidak bersatu memang bahaya, tapi lebih bahaya lagi kalau putus asa bersatu. Kalau tokohnya sudah putus asa untuk mempersatukan umatnya. Ini tekanan yang ingin saya sampaikan jika Majelis Syura Umat Islam ingin bergerak dan menghasilkan hal-hal yang memiliki ruh di dalamnya dan mendatangkan pertolongan Allah dan mengakibatkan keberkahan dalam kinerjanya. Menyongsong kongres selanjutnya, mudah-mudahan umat Islam tidak mulai dari awal lagi. Mudah-mudahan kongres yang sekarang ini betul-betul nanti dievaluasi pada tahun 2019. Dan saya berharap mudah-mudahan kongres berikutnya dilakukan sebelum pemilu, agar ini menjadi arahan pilihan politik umat Islam seluruhnya. Apa yang dilakukan sekarang ini sebetulnya sudah bagus per 5 tahunan, tapi diselenggarakan setelah pemilu. Tetapi akan lebih baik lagi kalau 2019 untuk membuktikan apakah Kongres 2015 ini berfungsi atau tidak, kita lihat di sana. Apakah badan pekerja sungguh-sungguh bekerja di situ, kita lihat di 2019. Jika Kongres 2019 dilaksanakan sebelum pemilu, kita lihat energinya di situ. Dan di situ real pertarungannya. Dan semua akan menjadi jelas. siapa yang ingin bersatu dan siapa yang memang menginginkan berjalan sendiri. Ini sedikit catatan saya dari Kongres Umat Islam Indonesia 2015 di Yogyakarta. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi perjalanan umat dan bangsa ini sehingga betul-betul Nusantara tampil ke dunia. Dan ini giliran Muslim Nusantara yang belum pernah bangkit di dunia untuk bangkit. Romawi sudah, Persia sebelumnya, Yunani juga sudah, kapan Melayu? Kongres ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat bernyawa di tengah keterpurukan umat Islam di seluruh dunia ini. Harusnya Indonesia yang dianugerahi kedamaian, dianugerahi sebuah kekuatan, tampil ke dunia untuk membuktikan sejarahnya bahwa memang Muslim Melayu pernah ada di muka bumi ini dan pernah memimpin dunia. Yang juga menjadi catatan sungguh sangat menyedihkan adalah ketidakhadiran mayoritas partai-partai Islam ketika diundang di kongres ini. Dan kami peserta kongres tidak mendapatkan konfirmasi, jangankan secara syar'i kami bisa menerima, bahkan secara etika pun kami tidak bisa menerimanya. Ini tentu sebuah berat untuk saya katakan sebagai pelecehan atau merendahkan status Kongres Umat Islam Indonesia ketika partai-partai Islam diundang dan tidak menghadirinya tanpa konfirmasi yang bisa diterima dengan nalar dan etika. Ini semakin memperkuat dugaan saya ketika berusaha untuk mengkomunikasikan suara konstituen Muslim kepada seluruh partai Islam prapileg 2014 kemarin, yang memang dengan izin Allah hati mereka tidak disatukan dan dengan izin Allah juga kemudian mereka terpecah dan kesatuan mereka pun merupakan sebuah giringan dari situasi karena memang atas dasar kepentingan bersama, tapi bukan karena mereka bersatu atas nama Islam. Ini juga menjadi catatan dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati para politisi Muslim khususnya. Namun saya ingin katakan bahwa umat Islam yang akan masuk dan memang harus masuk ke dalam ranah politik sesungguhnya, apakah harus memasukkan aspirasinya lewat partai Islam atau tidak? Ini perlu kita lihat kembali. Karena ada dua hal yang berbeda. Partai politik mengatasnamakan Islam dan ada konstituen Muslim yang tidak terakomodir oleh partai-partai ini akibat mereka tidak mau menyatukan dirinya. Setidaknya untuk sebuah visi bersama. Adalah dua hal yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi perhatian bagi para pimpinan khususnya jajaran partai-partai Islam dan berbasis Islam. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hidup di dunia ini cuma sebentar. Mari kita berbuat dan bekerja karena Allah untuk agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.